إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب 18 باب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى tentang كلام الله سبحانه وتعالى. Mukaddimah atau awal dari bab ini telah kita bahas sebelumnya, namun karena sudah terlampau agak lama kita libur kajian talkhis al-hamawiyah, maka kita mulai ulang bab ini insyaallah ta'ala dari awalnya kembali. Fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, tentang kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan tentang kalam Allah ini diantara pembahasan terpenting di bidang asma wa sifat. Di bidang asma wa sifat ini adalah pembahasan terpenting fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam masalah inilah yang terjadi nizak, pergolakan, perselisihan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Dan konsekuensi dari memahami hakikat dari kalam Allah ini memiliki konsekuensi yang tinggi, sehingga kalau dari akarnya saja sudah berbeda pemahaman tentang kalam Allah, maka konsekuensi pun masing-masing memiliki perbedaan. Ya, kepahalukum Pak Mitro, insyaAllah. Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Pak Mitro, tak Pak, dulu kan pernah bareng kan? Masyaallah. Habibi. Ah iya, masih hijau lah. Tapi kita mulai dari pembacaan awal bab ini insyaallah. Qala rahimahullah, ittafaqa ahlu sunnati wal jama'ati ala anna allaha yatakallam wa anna kalamahu sifatun haqiqiyatun thabitatun lahu ala alwajhil la'iq bih. Ya, ittafaqa ahlu sunnah wal jama'ah. Masya Allah. Mau ikutan itu? Mau ikutan? Ayo. Ittafaqa ahlu sunnati wal jama'ah. Ahlu sunnah wal jama'ah telah bersepakat. Nah, ya di sini. Telah berarti yang bersepakat hanya ahlu sunnah wal jama'ah. Berarti yang di luar pemahaman berikut itu bukan termasuk ahlu sunnah wal jama'ah. Ya, ahlu sunnah wal jama'ah bersepakat bahwasanya Allah Ta'ala yatakallam, Allah Ta'ala berbicara. Nah, ini satu faedah. Allah Ta'ala yatakallam. Wa anna kalamahu sifatun haqiqiyatun thabitatun lah alal wajhil la'iq bih. Bahwasanya ini juga kita bersepakat bahwasanya kalam Allah Ta'ala adalah sifat yang hakiki. Artinya apa? Dia adalah sifat yang bukan majazi, sifat yang bukan majazi, ya, bukan karakter majaz, bukan sebatas takbir bahwasanya Allah berbicara, ya, bukan suatu pendekatan semata tanpa adanya hakikat sebenarnya. Nah, sifat yang hakikiyah dan thabitah lah, yang ada pada Allah betul-betul. Alal wajhil la'iq bih, sesuai dengan bagaimana sepantasnya, selayaknya dirinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Iya. Tata caranya sesuai dengan kepantasan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kelayakan Allah taala. Sehingga wajhu hadhihi sifah, bagaimanaan sifat kalam ini itu majhul indana, tidak terketahui oleh kita kebagaimanaannya kecuali dengan apa? Dengan dalil, jika ada dalil yang menjelaskannya. Begitu. Qala rahimahullah wa huwa subhanahu yatakallamu biharfin wa sautin kaifa syaa wa mata syaa fa kalamuhu sifatu dzatin bi'tibari jinsihi wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadihi. Dan ini juga faedah yang harus betul-betul kita pahami dan ingat-ingat sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah Ta'ala dari segi ilmu tentang rububiyah Allah Ta'ala. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu, yatakallam biharfin wa saut, berbicara dengan huruf dan suara. Ya, di huruf dan suara. Baik, kenapa dengan huruf? Karena kita lihat Al-Quran kemudian terbacakan, ya, terbacakan dan ditulis kalam Allah Ta'ala ini menjadi huruf-huruf yang bisa dibaca, ya, dan juga bisaut, dengan saut, dengan suara, karena dengannya lah bisa terdengar. Nah, kenapa kita katakan biharfin wa sautin? Nah, ini juga untuk mengcounter dan menjaga akidah kita dari pemahaman Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah. Ya. Taib, ketika ada mushaf Al-Qur'an. Ya. Kemudian antum buka mushaf tersebut dan antum tanya ke orang, "Akhi, ini yang tertulis ini apakah ini kalam Allah atau bukan?" Jawabannya apa? Kalam Allah Ta'ala. Baik. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukankah ini adalah kalimat-kalimat yang berupa susunan huruf-huruf? Iya, betul. Ketika antum tulis. Ketika antum tulis. Ya. Apa yang antum tulis itu? Kalam Allah Ta'ala. Apa yang antum lihat itu? Kalam Allah Ta'ala. Dari segi kelihatannya apa itu, ya, majmu'ah dari huruf-huruf. Ya. Taib, sehingga nanti kalau kemudian ada orang liberal atau orang fasik atau orang yang ingin menjadi murtad, dia menaruh mushaf terbuka kemudian dia injak-injak. Dia injak-injak. Setelah itu dia mengatakan apa? Ini bukan kalam Allah. Karena kalam Allah ini adalah huruf-huruf makhluk, gitu kan? Ya kan? Nah. Maka kita katakan ini adalah kalam Allah Ta'ala. Dan huruf-huruf yang antum lihat itu juga adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham enggak sini, ikhwan? Nah. Begitu kan? Itu juga kalam Allah Ta'ala. Taib, walillahil mathal a'la. Okay, kita berpindah dulu ke logika dan uruf dan juga adat manusia. Ya, uruf dan adat manusia. Ta'arufi, ijlis huna ya Rafi. Fi jambil aisar, huna ya Rafi. Tumben antum lewat situ, masya Allah, normal. Dia, oh, enggak ada salah. Kaifa haluk ya Rafi? Khair. Kalamullah itu Allah Ta'ala yatakallam biharf wa saut. Ya, nah, itu tadi. Sahih, masyaallah. Langsung benar akidahnya, masyaallah. Langsung benar. Kalau anak tanya Pak Abu Rahmat baru dari jalanan, mungkin enggak bisa jawab beliau. Enggak bisa jawab. Ha. Yatakallam biharfin wa saut. Jadi tadi apa? Misal kemanusiaan, manusia. Misal presiden berkata, saya akan menjadi orang yang pertama divaksin, misalnya. Oke. Okay. Ini saya Anda enggak ngomong vaksin atau enggak. Kalimat beliau misalnya. Saya akan menjadi orang pertama divaksin. Itu kalimat siapa? Kalimat presiden. Kemudian kan jadi berita kan? Jadi berita. Nah, terbitlah di suatu harian, koran harian terbit gitu. Nah, judul beritanya presiden titik dua, saya akan menjadi orang pertama divaksin. Kalimat. Kemudian antum injak kalimat tersebut. Antum injak kalimat tersebut. Kira-kira ketika antum injak itu, antum injak sengaja, orang akan akan mempersepsikan bahwa antum sedang menghina presiden itu ya atau enggak? Iya. Nah, gitu kan? Iya. Kayak gitu. Paham enggak di sini, Kwan? Nah, itu kan berupa bentukan huruf-huruf kan? Bentukan huruf-huruf. Dan itu aslinya perkataan siapa? Perkataan siapa? Ya. Nanti ketika orang bilang, ya antum lagi ngejelekin presiden, antum kok injek-injek gitu. Bukan, ini cuman huruf-huruf doang. Enggak, itu perkataan presiden, kata orang. Enggak, ini cuman huruf-huruf doang, kan gitu. Gimana? Faham di sini, Kwan? Karena presiden ketika berbicara itu terdengar. Dan ketika kalamnya presiden itu dituangkan, ditulis, ya, maka ya terbentuklah huruf-huruf gitu. Paham? Oke, kemudian wasaut dan juga suara. Ya. Dan juga suara. Berbicara dengan suara yang memang terdengar. Dan ini bantahan juga untuk sebenarnya Asy'ariyah. Kenapa? Karena bagi mereka kalamullah itu kalam nafsi saja. Kalam nafsi saja artinya tidak terdengar. Ya. Dan konsekuensinya adalah apa yang sama seperti Mu'tazilah ujung-ujungnya. Apa yang ada dalam mushaf sekarang dari Al-Qur'an, maka itu semua adalah ta'biran dari kalam nafsinya Allah Ta'ala yang ditransliterasikan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril, belum lagi kemudian oleh Rasulullah SAW. Sampai sini ikhwan paham, ikhwan? Jadi kalam Allah yatakallam, Allah Ta'ala yatakallam dengan biharfin wa sawt. Biharfin wa sawt, dengan huruf dan suara. Ya. Lalu orang-orang yang ingin mengkaunter pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, mereka kemudian mengkaunter dengan apa? Masa Allah Ta'ala kemudian ketika bicara keluar dari Allah Ta'ala huruf-huruf gitu, alif, ba, ta, sa, jim. Faham gak kaunter mereka? Itu mereka karena apa ya, salah memahaminya. Bukan itu maksudnya. Keluar kemudian huruf B, ba, jim, ta, dan seterusnya. Enggak gitu. Ya. Dan juga kemudian sebagian mereka mengcounter, kalau misalnya Allah Ta'ala berbicara dan ada suaranya, maka apa bedanya dengan makhluk gitu loh. Ya, kita tanya lagi. Lalu kalau Allah Ta'ala berbicara tanpa ada suara, lalu bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa mendengarnya? Ayo coba. Ya. Taib. Kemudian di akhirat nanti setiap dari insan akan dihisab dan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bahkan tidak akan bergeser kaki seseorang kecuali akan ditanya beberapa hal. Tapi ketika dia ditanya, kira-kira dia ngedenger atau ngerasa? Ngedenger kan? Jelas kan? Ngedenger? Jelas ngedengernya. Enggak usah kemudian, oh sama dong dengan makhluk. Makhluk kan bersuara, kedengeran. Iya kan? Capek kan kalau gitu? Udah. Yatakallam biharfin wa sautin kaifa syaa. Bagaimanapun Allah Ta'ala berbicara, terserah Allah Ta'ala. Bagaimanapun terserah Allah Ta'ala. Wa mata sya'a. Kapanpun Allah ingin berbicara, terserah Allah Ta'ala. Sampai sini, clear? Allah Ta'ala yatakallam berbicara biharfin wa saut. Kaifa sya'a wa mata sya'a. Oke. فَكَلَامُهُ صِفَةُ ذَاتٍ بِاعْتِبَارِ جِنْسِهِ وَصِفَةُ فِعْلٍ بِاعْتِبَارِ آحَادِهِ Kalam Allah subhanahu wa ta'ala sifat dzatiyah. Dari ditinjau dari segi apa? Jenisnya. Jadi sifat itu kan maksudnya bi'tibari jinsil kalam, yaitu jins sifat kalam, seluruh sifat kalam Allah Ta'ala, ya, sifat kalam Allah Ta'ala itu dari segi jenisnya sifat dzatiyah daripada Allah. Apa maksud dari sifat dzatiyah? Nanti wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadi, dan sifat sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah, dari ditinjau dari segi apa? Setiap single dari apa? Setiap single dari perbuatan takallumnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, masya Allah. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Sifatu fi'lin bi'tibari ahadi. Sifat perbuatan, sifat fi'liyah ditinjau dari segi apa? Dari segi setiap dari perbuatan Allah Ta'ala berbicara. Ngerti enggak, ikhwan? Baik. Ana ulang, ana jelasin lebih. Ngerti enggak, Rafi? Antum kenapa itu, Rafi? Copot. Hah? Bentar diganti sama ini. Pak Neman. Di pasar banyak. Apa bedanya sifatu zat dengan sifat fi'il? Sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah, apa bedanya? Sifat dzatiyah itu ya ma la yazalu bihi wa lam yazal. Apa yang selalu ada pada Allah Ta'ala dan tidak akan pernah hilang padanya. Tidak akan pernah hilang darinya. Oke? Okay? Paham di sini enggak? Segala eksistensi memiliki sifat zat. Segala keberadaan memiliki sifat zat. Baik makhluk, lebih-lebih pencipta makhluk. Ya. Antum pun memiliki sifat dzatiyah. Yaitu sifat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat yang selalu ada pada antum selama Allah menghendaki itu ada. Gimana, Pak Iman? Paham, Pak Iman? Tumben antum kok di sini, Pak? Agak seger kalau di sini. Mau jadi kori. Ya apa-apa. Kayaknya ana lebih mendingan korin ana jin, Pak, daripada ana. Iya, udah cukup lah. Itu masih lebih mending lah korin ana jin. Iya. Kalau korin ana antum, Pak. Jin, korin ana jin itu masih jelas dia bisik apa, Pak. Kalau korin ana Pak Neman enggak jelas bisikannya apa. Ya. Baik. Seorang manusia memiliki sifat dzatiyah. Iya, selama Allah menghendaki dia tersifati dari itu. Misalnya umumnya nih, manusia memiliki sifat kalam atau tidak? Punya, punya. Sifat dzatiyah, iya. Ya dia mau kapan ngomong ya silahkan manusia. Oke? Punya enggak sifat kalam ini, sifat dzatiyah yang melekat pada manusia ini enggak? Dia kalau mau ngomong silahkan, mau diem silahkan. Tapi kalau dia pas diem terus mau ngomong, ya udah mau ngomong dia. Terdengar suaranya, oke? Okay? Nah, setiap perbuatan ketika dia berbicara, maka itu adalah sifat fi'liyah dia, perbuatan dia, sifat perbuatan dia. Hah? Gimana? Paham gak, ikhwan? Nah, gitu. Itu untuk makhluk, untuk hak makhluk. Dan Allah Ta'ala, walillahil mathalu a'la. Tapi nah, pendekatan aja kalau untuk makhluknya, kita pendekatan di kesalahan kita, kita memahami hal seperti ini. Singa mengaum. Nih, singa mengaum bukan berkokok kan? Nah, sifat dzatiyah singa mengaum. Sifat dzatiyah singa mengaum. Itu kalau di dari segi jenis auman, berarti ini miliknya singa. Tapi dari single perbuatan singa mengaum, ketika dia mengaum, maka ini sifat fi'liyah dia. Apa arti sifat, bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat padanya dan dia tersifati dengannya bagaimanapun juga itu. Tapi kalau sifat fi'liyah adalah, itu adalah perbuatan atau sifat perbuatan dia. Gimana Rafi? Fahimt? Pak Niman, fahimt? Udah zikri, faham gak? Belum? Pak Abdul Khalid? Mungkin tiba-tiba udah baru datang langsung menguasai materi, langsung terus mengusulkan anak supaya diganti sama antum mungkin. Habibi, paham gak? Belum terlalu? Dari senyumannya kelihatan kok. Nah, dari jadi waalaikumsalam warahmatullahi. Richard, huna hai Richard. Ijlis huna. Jadi kalam berbicara ya, berbicara ya. Berbicara itu suatu sifat bukan? Berbicara itu suatu sifat. Ya. Misalnya anda punya teman dulu namanya enggak usah disebut namanya. Pokoknya namanya pokoknya itulah namanya. Kita kasih namanya. Sebut aja Bambang. Iya, sebut saja namanya Bunga. Sebut saya si Bambang. Ya, nggak terima pak. Udahlah siapa ya. Daripada ada nyebut namanya Prayitno, ayo. Nggak bagus. Sebut saya namanya Bambang. Dia ini kalau ditanya sama ustaz nggak pernah mau jawab. Terus ditanya nggak pernah mau jawab. Diam aja dia. Dan dia manusia, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan Anda, dia manusia kan? Apakah dia punya sifat kalam? Tapi dia enggak bicara. Dia enggak bicara. Tapi dia tersifati dengan kalam enggak? Tersifati dengan kalam. Dari segi zatnya dia. Dari segi zatnya dia. Oke? Ngerti sini mulai. Udah dzikir gimana? Siap. Dari segi zatnya dia itu, tapi dia yang lagi diam, dia enggak muncul. Dia tanya, "Ya Bambang, ajib anil as'ilatil atiyah." Ya. Kayak di buku-buku bahasa itu kan. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Diam dia. Ma ma'nal jumlah mufidah fil lughatil arabiyah? Diam dia. Takallam ya Bambang. Diam. Ma bika ya Bambang? Taqillah, takallam. Ana as'aluka wa anta sakit. Lah, ana enggak sakit, Sat. baru dia jawab. Ketika dia tadi diam aja kekeh diam itu, dia tersifati enggak dengan kalam? Tersifati dari segi zatnya dia manusia yang memang punya sifat kalam. Ini namanya sifat zatiyah. Walaupun dia sakit diam. Tapi ketika dia kemudian menjawab, merespon, enggak Ustaz, ana enggak sakit gitu. Lastu sakitan Ustaz. Ana sahihan gitu. Dia ngomong kayak gitu. Berbicara kan? Kenapa dia bisa berbicara? Karena dia memang punya kemampuan dengan izin Allah tersifati dengan sifat bicara. Dan ketika dia berbicara, dia sedang melakukan perbuatan bicara. Sifat perbuatan berbicara itu adalah suatu sifat. Ngerti enggak di sini, kawan? Dan zatnya dia itu memang bisa berbicara, tinggal dia mau berbicara apa enggak, gitu loh. Gimana? Sampai sini, Habibi? Paham? Pak Abdul Khalid? Mulai paham enggak? Kalau mau lebih paham, antum mungkin duduk jauh-jauh dari udah zikri, insyaallah lebih cepat paham. Gitu. Iya. Kalau bisa berlawanan, beliau di situ, antum di sini misalnya. Itu lebih mempercepat, ya. Nah. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Udah sampai situ dulu. Coba kita misalkan dengan hal yang dengan sifat Allah lainnya ya, supaya lebih clear insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, iya enggak? Allah tersifati dengan rahmat, dengan kasih sayang, baik dari segi sifat dzatiyah atau dari segi sifat fi'liyah. Nah, gimana? Allah Subhanahu wa taala secara Allah taala secara sifat dzatiyah Maha merahmati sampai kapanpun dan tidak pernah terlepas dari sifat rahmat. Betul? Betul. Oke. Tetapi setiap perbuatan Allah Ta'ala merahmati, setiap perbuatan merahmati setiapnya, itu sifat apa? Sifat fi'liyah. Lalu apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Dari definisinya, sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah Ta'ala dan tidak pernah tidak ada pada Allah Ta'ala. Selalu ada padanya. Itu sifat dzatiyah. Ya. Mau Allah Ta'ala melakukannya atau enggak ketika itu terserah Allah. Yang penting Allah Ta'ala tersifatnya dengan itu. Selalu. Selalu. Oke? Okay? Adapun sifat fi'liyah adalah sifat perbuatan Allah yang tergantung pada apa? Masyiah, kehendaknya Allah. Kalau Allah mau melakukannya, maka jadilah kemudian adanya sifat fi'liyah tersebut. Dan kalau Allah tidak mau melakukannya, maka tidak Allah lakukan hal tersebut. Oke? Okay? Sebenarnya enggak berat sebenarnya, cuman karena ya hal-hal lain mungkin. Sebenarnya enggak berat. Anda sendiri paham. Anda enggak tahu. Antum udah paham atau belum? Jadi lihat sifat kalam Allah Ta'ala, sifat zat dari segi jenisnya. Yaitu Allah Ta'ala selalu tersifati dengan kalam. Selalu tersifati dengan rahmat. Oke. Okay. Tapi dari kalam Allah juga sifat fi'liyah. Sifat perbuatan dari segi every single perbuatan kalam. Oke. Okay? Oke. Okay. Sampai sini cukup, kita cukupkan kajiannya atau gimana? Hah? Gimana? Hah? Dalilnya belum. Wa qad dalla ala hadzal qaul al-kitab was sunnah. Taib dari dalil kitab di antara contohnya walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya, ketika datang Nabi Musa alaihissalam menuju ke miqatnya kami, itu tempat dan waktu yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuh, maka Rabbnya Nabi Musa mengajaknya berbicara. Mengajaknya berbicara di momentum tersebut. Ini menunjukkan Allah Ta'ala berbicara. Tapi sebelum Nabi Musa sampai ke tempat tersebut, apakah Allah tersifati dengan kalam? Iya, dari segi sifat zatiyah. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai tempat tersebut dan Allah Ta'ala berbicara dengannya dan Nabi Musa mendengar bicaranya Allah, maka single perbuatan, satu perbuatan Allah berbicara dengan kalimat, dengan huruf dan suara yang didengar oleh Nabi Musa, maka itu perbuatan Allah, bukan? Perbuatan Allah. Berarti itu sifat fi'liyah di single perbuatan tersebut. Oke? Okay? Kemudian setelah itu nanti Nabi Musa selesai terus kembali ke tempat, kembali ke Bani Israel, kembali ke orang-orang Bani Israel. Dan Nabi Musa tidak lagi mendengar kalam Allah, kan? Tidak lagi mendengar Allah Ta'ala berbicara. Ketika Nabi Musa tidak lagi mendengar itu, apakah Allah tersifati dengan kalam? Tetap tersifati dengan kalam. Ya? Artinya kalau kalam ditinjau dari jenisnya, maka itu sifat dzatiyah yang selalu ada pada Allah. Selalu ada pada Allah. Dan tidak pernah Allah terlepas dari sifat ini. Gitu ya? Nah, itu namanya sifat dzatiyah. Manusia pun kemudian juga memiliki, Allah ciptakan sifat-sifat dzatiyah yang melekat padanya selalu. Misalnya berkulit. Sifat apa tuh? Dzatiyah. Sifat filiah enggak? Enggak ada. Satu ketika Pak Sumitro berkulit, enggak ada. Perbuatan berkulit enggak ada. Ya. Melihat sifat apa? Zatiyah. Ya. Kalau antum mau ngelihat, lihat. Kalau enggak kan gitu. Nah, ketika antum merem ya, terus tiba-tiba ada tukang bubur misalnya. Ting ting ting ting gitu kan. Antum melek, ngeliatin tukang bubur kan. Perbuatan melihat ini berarti sifat apa? Fi'liyah. Ternyata tukang bubur yang antum lihat bukan tukang yang antum sukai. Akhirnya antum merem lagi. Ya. Tapi ketika antum merem, antum tersifati dengan melihat enggak? Iya, karena secara zat antum memiliki sifat zat ya. Melihat. Gitu. Gimana, dah zikir udah paham clear? Pak Abdul Khaliq. Insyaallah. Kallamahu Rabbuh. Wa qawluhu ta'ala. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah Ta'ala berkata, ya Isa, wahai Isa, berarti kan seruan. Berarti ini juga berupa kalimat yang dipahami oleh Nabi Isa AS. Inni mutawafika, aku akan mewafatkan engkau. Nah, mutawafika di sini khilaf di antara ulama maknanya. Ada yang maknanya wafat suhra, yaitu tidur, dan seterusnya. Warafi'uka ilaya, dan mengangkatmu menujuku. Ya. Ini mana syahidnya, di mana ikhwan? Qala Allah. Itu qala Allah. Maka ajib kalau misalnya orang-orang Asy'ariyah mengatakan qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, berkata. Tapi akidah mereka apa? Allah berkata dengan kalam nafsi, yaitu kalam yang tidak terdengar, yang ada hanya pada dirinya. Atau tahu enggak antum kalam nafsi? Tahu enggak kalam nafsi? Hah? Kalam nafsi kayak gini nih. Ah gitu kalam nafsi. Tahu nggak tadi yang dialungin? Orang mau nanti. Aneh. Tidur wae. Beleguk sia. Nah gitu. Gitu. Itu mas. Itu. Calon punya cucu loh, parah lu gituin, masya Allah. Jangan marah, Pak Neman, bercanda doang. Yang di hati lebih jelek daripada itu. Gitu, itu contoh, Pak. Contoh. Ya. Enggak kayak gitu sama antum. Jangan. Harusnya Dika atau Rafi yang di sini gitu. Gimana? Paham enggak kalam nafsi? Kira-kira orang kalau kayak antar manusia aja ya, paham enggak gitu antum? Enggak paham. Kecuali kau pakai isyarat ya, mau mukul gitu. Wah, ini paham dari isyarat tubuh gitu loh. Kalau misalnya kalam Allah adalah kalam nafsi, gimana malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kemudian kepada Rasulullah SAW? Gimana malaikat Jibril mentranslate kalam nafsi? Itu makanya. Qala Allahu Ta'ala lakin kalam majazi gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam kurung, tetapi perkataan majazi, bukan hakiki gitu. Itu orang Asy'ariyah harusnya gitu kan. Ya, makanya sebagian dari orang Asy'ariyah itu, saudara-saudara kita, mereka berakidah gimana, tapi kenyataannya mereka gimana gitu loh. Ya. Enggak, Allah enggak ada di atas, enggak bertempat, enggak di ini, itu mujassimah. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini ngapain antum? Tangan antum loh. Lisan kemana, tangan kemana? Gitu. Akidahnya gimana, tapi kemudian anggota tubuhnya itu mengakui gitu loh. Begitu Pak Niman ya. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Oke. Kemudian kata Allah Ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Nadainahu ni syahidnya. Kami panggil dia, kami seru dia ya. Nadainahu. Nida. Tapi kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Fa fil ayatil ula isbatu anna ka anna al kalama yata'allaqu bi masyiatihi wa anna ahadahu hadithah. Ayat pertama. Wakallamahu rabbuhu, ini menunjukkan penetapan bahwasanya al-kalam berkaitan dengan masyiah, yaitu kehendak Allah. Wa anna ahadahu halithah, dan bahwasanya setiap single perbuatan kalam halithah, terperbaharui, terjadi. Nah, ini yang menjadi perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Ya, di ayat pertama jadi apa? Wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya Nabi Musa berbicara dengannya. Tapi berbicaranya kapan? Ketika di momentum itu atau seterusnya berbicara? Ketika di momentum itu saja kan? Oke. Okay. Ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah Ta'ala berkaitan dengan kehendak Allah, yang mana Allah berkehendak untuk berbicara pada Nabi Musa AS ketika itu. Berarti ini sifat apa ikhwan? Yang di sini fi'liyah. Wa anna ahadahu hadithah, single kalam, single berbicaranya Allah ketika itu adalah hadithah, terperbarui, terjadi. Hadithah itu terjadi dari sesuatu yang sebelumnya belum terjadi. Oke, mafhum, sebelumnya belum terjadi. Ini yang menjadi perselisihan antara kita dengan ahlul kalam, terutama Mu'tazilah. Kata mereka, kalau kita isbatkan kalam Allah Ta'ala dengan sifat fi'liyah Allah Ta'ala, berarti sifat Allah itu muhdath, muhdathah. Apa arti muhdathah? Terperbarui. Dan sifat terperbarui itu adalah sifat makhluk. Allah enggak bisa tersifati dengan terperbarui. Allah itu qadim. Karena kalau terperbarui berarti sebelumnya tidak terjadi, kemudian terjadi. Kalau ada keterjadian pada diri Allah, berarti ada kekurangan padanya. Yang sebelumnya tidak terjadi pada dirinya, sekarang terjadi. Itu kan sifat makhluk. Dari segini memang benar sih. Tapi muskilahnya mereka lah yang kemudian mengkiaskan Allah dengan makhluknya untuk membela hujah mereka. Faham gak ikhwan? Ini misalnya nih, Richard. Antum diem kan? Nah, itu antum ngomong. Ketika antum diem, ya diem. Ketika antum ngomong na'am, ada gak sesuatu yang baru pada diri antum? Ada, yaitu perbuatan kalam na'am. Muhdats gak itu? Muhdats. Maka ketika kita isbatkan Allah Ta'ala berkata, ya, berkata Allah Ta'ala, ya, ada suaranya, terdengar maksudnya. Loh, berarti ada keterjadian pada diri Allah dong. Paham gak? Ada keterjadian pada diri Allah. Ya. Ya. Keterjadian itu adalah makhluk, bukan? Tuh. Gak, keterjadian secara global. Anak ngomong global, bukan pada tentang Allah. Segala sesuatu yang terjadi berarti sesuatu yang baru, bukan? Sesuatu yang baru itu berarti tercipta, bukan? Tercipta. Hah? Kalau Allah Ta'ala berbicara secara fi'liyah, perbuatan Allah berbicara pada momentum itu, berarti sebelumnya tidak terjadi perbicaraan itu, kan? Baru terjadi pada saat itu saja. Berarti sebelumnya kan kosong dari berbicara. Berarti kalam tersebut, berbicara tersebut adalah makhluk. Karena apa? Karena terjadi dan terperbaharui yang sebelumnya tidak ada. Kef. Pak Abdul Khaliq bisa paham? Tidak. Harusnya paham ya, antum ahlinya dalam masalah ini. Pak Neman? Antum gak marah kan Pak Neman tadi anak contohin kayak gitu? Enggak, kalau gak marah anak contohin lagi nanti yang berikutnya. Nah ini, kita mengatakan ya ahadul fi'il, ahadul kalamillah, setiap single perbuatan kalam Allah, iya itu hadithah, terjadi. Tetapi itu tidak melazimkan kita memahami bahwasanya itu terjadian pada diri Allah yang sifatnya baru, dan kemudian berarti Allah Ta'ala memiliki perubahan, dan enggak, kita enggak ngomong gitu. Kita cukup sampai sini aja. Allah berbicara, ketika itu selesai, udah. Enggak kita kemudian mengatakan bahwasanya, oh kalau karena ini hadis, sesuatu yang baru pada Allah, berarti ini makhluknya Allah, dan seterusnya. Itu yang menjadikan orang-orang Mu'tazilah memahami, oh kalam Allah itu makhluk. Kenapa dibilang kalam Allah itu makhluk? Karena sebelumnya tidak ada. kemudian ada. Berarti kan keberadaan yang sebelum tidak ada ini adalah makhluk. Oke. Karena Allah itu qadim. Adanya Allah Ta'ala itu tidak ditiadakan, tidak didahului dengan ketiadaan sebelumnya. Maka Mu'tazilah mereka menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak dari segi maknanya. Iya. Adapun nama-nama Allah mereka isbatkan. Sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kalau sifat Allah Ta'ala kita adakan, kalam, rahmat, pengampunan, dan seterusnya, berarti kan, kata mereka, ada ta'addud al-qudama namanya. Ada banyak sekali hal-hal yang eternal yang ada pada Allah dan jadi Allah jadi berbilang dong. Ada versi rahim, ada versi qadir, ada versi ghafur, ada versi banyak. Dan semua itu masing-masing adalah makhluk-makhluk yang baru bagi mereka. Paham di sini, Pak? Ahlus Sunnah enggak gitu. Sifat Allah ya sifat Allah. Sifat zatiyah ya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala khalas. Enggak usah kita pikirkan kebagaimanaannya. Sifat fi'liyah ya terserah Allah mau kapan melakukan itu. Gitu kan? Sudah selesai. Ya, Habibie jangan ngantuk Habibie. Kalau belajar ini jangan ngantuk. Nanti insyaallah belajar fikih seger insyaallah. Oke, kita lanjut aja. Wa fil ayati tsaniyah, dalam ayat yang kedua, dalilun ala annahu biharfin. Fa inna maqulal qawli fiha huruf. Wah, ini panjang nih sebenarnya. Ayat kedua, idz qala Allah, ketika Allah Ta'ala berfirman, berkata, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Itu kata Allah. Ini menjadi dalil bahwasanya firman Allah, kata kalimat Allah Ta'ala itu biharfin, dengan huruf. Kenapa? Kok bisa antum kayak itu? Apakah kemudian ketika Allah berbicara keluar huruf-huruf gitu? Bukan gitu. Yang namanya fa inna maqulal qawli fiha huruf. Maqulal qawl, maqulul qawl. Maf'ul dari perkataan. Maqulul qawl itu maf'ul dari perkataan. Dalam bahasa Arab ada namanya maqulul qawl. Dalam ilmu nahwu juga ada namanya maqulul qawl. Ya, misalnya qala Muhammadun, ya. Atau qala Hasan inni ja'i'un. Nah, apa artinya? Antum yang ngomong kayak gitu, enggak. Antum lapar, antum. Berkata Rafi'i, koma apa apostrof, ya kan? Saya lapar. Ya. Berkata Rafi'i, ini apa? Subjek dan predikat kan? Rafi'i berkata, subjek dan mana subjeknya? Rafi'i. Predikatnya, fi'ilnya berkata, qala. Saya lapar. Kalimat gabungan saya lapar ini dalam Indonesia termasuk sebabnya apa? Objek. Dan dalam bahasa Arab namanya apa? Maqulul qaul, yang dikatakan. Betul enggak? Betul enggak, Richard? Nyambung enggak? Nyambung enggak? Belum nyambung. Belum. Gimana cara nyambunginnya? Cara misalnya Ustadz berkata, Alwi bangun. Ustadz berkata, Alwi bangun. Apa yang dikatakan Ustadz? Alwi bangun. Siapa yang berkata? Ustadz. Apa yang diperbuat Ustadz? Berkata. Apakah Alwi akan bangun? Enggak juga bangun. Nah, ini. Oke. Yang namanya makul qaulnya di mana sini? Alwi bangun. Maka makul qaul yang diomongin, yang dibincangkan itu terdengar enggak? Baik. Sekarang yang dibincangkan itu dia berupa bahasa atau tidak? Kalau Ustadz berkata, Habibi minum. Kemudian Habibi berkata, Apakah itu qaul? Bukan. Mana maqulul qaulnya? Rono, enggak ada. Iya. Ustaz berkata, apa berkatanya? Sampai mana kita? Mana maqulul qaulnya? Sampai mana kita? Kemudian Pak Sumitro mau menulis faedah. Terus faedah pertama, satu, sampai mana kita, tertulis kan? Dengan huruf enggak? Dengan huruf. Ya kan? Terus Allah Ta'ala berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Antum menulis itu, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Ini kalimat kan? Kalimat siapa ini? Kalimat Allah. Berhuruf tidak? Ketika ditulis dia berhuruf. Begitupun walillahi matsalu ala, kalimat manusia dan ya manusia. Ya, presiden berkata, saya akan menjadi orang yang pertama divaksin. Ketika Pak Presiden berkata gitu, keluar enggak dari mulutnya kemudian ada potongan-potongan huruf gitu, S A Y A, banjir kemudian wae karena banyak ngomong? Enggak. Bukan gitu memahaminya. Tapi karena ketika antum menulis kalamnya presiden, antum tulis dengan huruf kan? Dan huruf yang maklum, masyhur dengan bahasa yang bisa antum tulis. Nah, itu dah khalas. Oke? Paham di sini? Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya maqulul qaul, apa yang dikatakan itu ya menjadi huruf, bisa menjadi huruf. Karena dengan huruf tersebutlah kemudian menjadi bahasa. Coba kalau misalnya anu sok jawab, sok. Jawabnya lebih buruk lagi. Apa hurufnya coba? Enggak ada huruf itu. Ah, huruf H enggak. Enggak juga. Enggak ada huruf start itu. Berarti enggak ada bahasa. Gitu. Berarti enggak bisa dipahami. Lebih sulit lagi kalau misalnya kayak gini. Misalnya. Ada huruf enggak di situ? Enggak ada huruf. Bagaimana menerjemahkannya? Mungkin paham secara makna, ustaz lagi sebel. Tapi itu bukan kalam. Itu bukan kalam, ya enggak? Bukan kalam. Kemudian akhirnya Pak Neman menjelaskan ke Pak Abu Ja'far. Eh, Pak Ja'far tahu enggak tadi ustaz ngomong apa ke ana? Apa Pak Neman? Tadi ustaz ngomong mana? I love you. Ini enggak nyambung dan sok tahu. Enggak, ana enggak ngomong gitu. Enggak ada terucap di lisan, enggak ada kayak gitu, enggak ada. Tapi beliau mentranslasi seperti itu. Nah, ini enggak begitu. Ya, seperti ya. Kemudian wafil ayat tsalits, ayat ketiga, wa nadainahu min janibit turil ayman. Kami seru dia. Ya, ini menunjukkan dalilun ala annahu bisautin id la yuqalun nida'u wal munajatu illa bisaut. Ini ayat ketiga menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu bersuara, dengan ada suara. Karena tidak bisa kena di akal kita adanya nida dan munajat kecuali pasti dengan adanya suara. Gitu. Ini insyaallah paham. Wa min adillati sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, diantara sunnah yaqulullahu ta'ala, perkataan kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, maka berkata Adam AS apa? Labbaik wa sa'daik. Ya, labbaik. Antum gak dapat ininya? HP bawa gak? Buka di handphone. Oh, ada, alhamdulillah. Labbaik. Ya, kalau orang Betawi bilang apa? Baik gitu. Orang Betawi, ya Pak Niman ya? Orang Betawi gitu ya? Tapi zaman dulunya, kok sekarang udah enggak. Cong! Cong itu Madura sama cong itu. Tong! Iya. Apa mah? Nah, kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu kan, baik! Gitu kan. Itu dari labbaik. Ya, singkatan dari labbaik. Labbaik wa sa'daik. Ini berarti Nabi Adam AS merespon kan? Merespon dari seruan siapa? Allah Ta'ala. Kedengeran gak seruan Allah? Kedengeran. Berarti apa? Dengan adanya apa? Suara. kedengeran. Kayak gitu juga tuh. Kedengeran. Cuma kok itu bukan bahasa itu. Nah, labbaik wa sa'daik, responnya Nabi Adam alaihi salam menunjukkan Allah taala berbicara menyuruhnya dan kedengeran oleh Nabi Adam alaihi salam. Sekarang kita timbang bagaimana kalam nafsi, kalau Allah taala hanya memiliki kalam nafsi. Yaitu tidak ada suara yang terdengar dah. Dah, tidak ada suara apa-apa. Tiba-tiba Nabi Adam alaihi salam apa? Labbaik wa sa'daik, enggak ada apa-apa tiba-tiba kayak gitu. Gimana coba? Ya kan? Fayunadi bi saut, innallaha ya'muruka an takhruja min dhurriyyatika ba'than ilan nar. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamuhu subhanahu huwa al-lafdhu wal ma'na jami'a. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah lafal dan maknanya juga, itu kalam Allah taala. Lafal dan maknanya juga. Nah, ini juga menjadi ini kalimat ini, wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala huwa al-lafz wal ma'na jami'an, laysa huwa al-lafz wahdah aw al-ma'na wahdah. Ya, tapi ini juga nanti akan menjadi pembahasan apa? Apakah terjemahan merupakan kalam Allah atau bukan? Nah, itu. Apakah terjemahan merupakan kalam Allah atau bukan? Ya. Karena terjemah itu kan berarti makna, maksud, ya, gitu kan? Wallahu a'lam, kalau terjemahan tersebut adalah tafsiran, maka dia kita katakan ini adalah tafsiran dari kalam Allah. Tapi kalau terjemahan di sini maksudnya adalah terjemah kalam Allah, yaitu dalam artian langsung menerjemahkan apa artinya dari maksud langsung ini kayak misalnya Quran terjemahan. Maka itu kalam Allah. Iya. Maka itu kalam Allah. Secara makna. Begitu. Tapi kalau dimaksudkan dari itu adalah tafsir, bukan terjemah langsung, maka itu bukan kalam Allah. Contoh apa? Sini kita bandingkan. Al-Quran terjemahan. Yang fokus hanya terjemahan saja. Ya, tidak ada sebab nuzul, tidak ada footnote, tidak dapat, maka itu semua kalam Allah. Ya, paham di sini? Yang Arabnya kalam Allah secara lafal, terjemahan pastinya itu adalah kalam Allah secara makna. Oke? Paham di sini? Secara maksud. Nah, tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain, tahu? Kalau enggak tahu parah teman. Soalnya anak pernah ngaji di masjid tukang beras. Tafsir jalan lain itu kan dipresisikan ulama. Ini tafsir jalan lain ini kira-kira orang yang berhadas boleh enggak menyentuhnya? Nah, karena para ulama bilang, karena kan kalau menyentuh mushaf sebagian ulama mensyaratkan harus dalam keadaan suci. Nah, kan? Kenapa mereka berbicara begitu? Karena tafsir jalan ini ringkas banget. Saking ringkasnya, para ulama menghitung jumlah huruf Al-Quran dikomparasikan dengan jumlah huruf tafsirnya di tafsir jalan lain. Saking ringkasnya. Bahkan sebagian lafal ayat tidak ditafsirkan di situ. Tidak dia disebutkan tafsirannya. Nah, maka kita katakan apakah Jalaluddin Al-Mahalli dan Suyuti itu sedang menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran, dan itu pun enggak semuanya. Maka kita katakan itu kitab tafsir. Dan terakhir Allah mengatakan, oh lebih banyak, sedikit lebih banyak huruf tafsirnya dibandingkan huruf kalam Allah Ta'ala. Maka boleh dipegang dalam keadaan hadas. Artinya ikhwah sekalian, itu bukan terjemahan, bukan makna. Bahkan kadang-kadang Jalaluddin Al-Mahalli atau Suyuti menyebutkan sedikit perbedaan qiraat. Nah, ini kan bukan kalam Allah, perbedaan qiraat. Wa quri'a bihamzatain wa quri'a begini. Itu bukan kalam Allah. Sampai sini paham kan? Begitu. Jadi kalam Allah lafal dan maknanya juga itu kalam Allah. Artinya juga lain, artinya gini. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, bertakwalah kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Kalimat bertakwalah kalian jika kalian orang jujur, ini kalam Allah atau tafsir belaka? Kalam Allah. Paham gak ikhwan? Tapi antum bilang kalam Allah yang maknanya. Ya. Ana ulangi? Ana ulangi. Allah Ta'ala berkata, katakanlah sesungguhnya dia adalah Maha Esa. Ini sesungguhnya dia adalah Maha Esa. Katakanlah dia adalah Maha Esa. Ini kalam Allah bukan? Kalam Allah. Dari segi apa? Makna. Dari segi lafal? Enggak. Maksudnya dari segi lafal, yaitu lafal yang digunakan, lafal bahasa Indonesia. Kita kan menggunakan bahasa Indonesia. Deh. Katakanlah Allah Maha Esa. Dari segi lafal harusnya apa? Qul huwallahu ahad. Kan? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini secara lafal kalam Allah kan? Kalam Allah. Kalau dimaknai itu pun kalam Allah. Baik makna ke bahasa Slovenia, ke dimaknai ke bahasa Indonesia, selama maknanya dia pas maknanya gitu, itu kalam Allah semua. Ngerti sini ikhwan? Tetapi beda antara lafal aslinya qul huwallahu ahad dengan makna. Ya, kalau lafal ma'sum, terjaga mahfuz. Kalau makna kadang-kadang bisa ditambahi, disisipkan, didistorsikan, dibuah-buah. Selama makna itu benar, makna dalam artian langsung menerjemahkan langsung benar dari lafal ayat tersebut, maka makna tersebut makna itu kalam Allah Ta'ala. Begitu. Nah, lafal beda dengan makna. Kalau lafal antum membacanya ada pahala. Ada pahala, setiap satu huruf 10 pahala. Tapi kalau antum membaca maknanya, katakanlah lafal, katakanlah huruf K 10, A 10, T. Wah, kok itu banyak banget itu. Iya. Mending baca terjemahnya lebih banyak lagi itu satu huruf. Kemudian sholat, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Sah enggak itu? Enggak sah. Karena dia membaca Al-Quran secara makna, bukan dengan lafalnya. Gitu, Allah Alam. Baik. Untuk talhis salam, ya kita cukup sampai sini.